بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله نلanjutkan pembahasan tentang tasrif yang berikutnya pembahasan tentang ism ya terkait dengan ism bentuk-bentuk ism dan di sini pembahasan tentang ism dimulai dari pembahasan tentang dhamir. Jadi dhamir ini termasuk ism. Disebutkan judulnya di sini al-dhamirul mansubu al-muttasilu bil fi'lil madhi. Dhamir mansub. Apa maksudnya? Dhamir nasab, dhamir yang berada pada kedudukan nasab al-muttasilu bil fi'lil madhi yang bersambung dengan fi'il madhi. Jadi dhamir di sini adalah dhamir nasab, yakni dhamir yang kedudukannya pada kedudukan nasab, bukan kedudukan rofa. Jadi dhamir itu ada dhamir rofa, ada dhamir nasab atau mansub, dan juga nanti akan ada dhamir jar sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan fungsi dhamir-dhamir tersebut dalam kalimat. Kalau pembahasan sebelumnya pada tasrif fi'al yang sudah dipelajari, fi'al-fi'al tersebut itu bersambung dengan dhamir rafa. Ya, dikatakan demikian bahwasanya fi'al-fi'al dari fi'al madhi, fi'al mudhari', fi'al amr ini bersambung dengan dhamir rafa, yakni dhamir-dhamir tersebut berada pada kedudukan rafa. Kenapa demikian? Karena dhamir itu berlaku sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Jadi dhamir rafa ini menjadi fa'il atau naibu fa'il dari fi'il-fi'il tersebut. Dan yang menjadi fa'il atau naibu fa'il ini berada pada kedudukan rafa, sehingga ketika fa'il atau naibu fa'il itu berupa dhamir, maka dhamirnya disebut dengan dhamir rafa. Adapun ketika dhamir itu kedudukannya tidak sebagai fa'il, yakni dhamir-dhamir tersebut itu fungsinya, faedahnya dalam kalimat dia sebagai maf'ul bi atau yang lainnya, yang semisalnya, maka tentunya kedudukannya, jenis i'rabnya juga akan berbeda. Ya. Karena yang menempati fa'il itu akan berbeda dengan yang menempati maf'ul bi. Maka jenis dhamirnya juga berbeda. Nah, ketika menjadi maf'ul bih misalnya, atau pada keadaan-keadaan yang lain nanti, itu dhamirnya juga akan berbeda dengan dhamir yang rafa, dengan dhamir yang sebagai fa'il. Sehingga di sini insyaallah akan dibahas tentang hal ini, yakni dhamir-dhamir mansub atau dhamir-dhamir nasab, terkhusus di sini yang bersambung dengan fi'il madhi. Jadi disebut dengan bomir nasab, bomir mansub, karena bomir-bomir ini kedudukannya dalam kalimat ini sebagai maf'ul bi. Ya, sebagai maf'ul bi. Ya. Sebagaimana diketahui mungkin dalam pelajaran ilmu nahwu, ya, maf'ul bi, ya, isim yang menjadi maf'ul bi yang kedudukannya sebagai maf'ul bi ini berada pada keadaan nasab atau mansub. Ya, maf'ul bi ini termasuk isim yang mansub, keadaannya nasab. Sehingga ketika maf'ul bi itu berupa bomir, maka bomirnya disebut dengan bomir nasab atau bomir mansub. Dan di sini akan disebutkan bagaimana bentuk atau lafaz dari bomir-bomir nasab tersebut yang bersambung dengan fi'il madhi. Ya. Nanti bisa diperhatikan dari sisi lafaznya, bentuknya, dan tadi maknanya ataupun fungsinya sebagai maf'ul bih, tentunya dia juga sesuai secara makna, ya, menunjukkan maf'ul bih dari fi'il tersebut. Disebutkan contohnya, contoh fi'il madhi kemudian diikuti oleh dhamir nasabnya. Waraba hu. Jadi waraba ini fi'il madhi. Kemudian dhamir nasabnya ini yang sesudahnya. Ya, waraba hu. Jadi dhamir ha, ya. Dhamir ha yang dhammah, ya. Ini adalah dhamir nasabnya. Jadi dhamir nasab yang menjadi maf'ul bi ini letaknya juga di akhir atau sesudah fi'ilnya. Jadi ketika maf'ul bi berubah dhamir, maka diletakkan sesudah fi'il. Ya. Secara asal, ya, secara asal demikian. Ya. Jadi di sini waraba fi'al, kemudian dhamir ha, inilah yang disebut dengan dhamir nasab atau dhamir mansub, dan dia bersambung dengan fi'il madhi waraba. Dan sebagaimana disebutkan dalam urutan, secara makna masih sama dengan yang disebutkan sebelumnya. Ya, jadi urutan pertama ini untuk mufrad, muzakkar, ghaib. Nanti ke bawah seterusnya urutannya sama dengan yang sebelumnya, ya, tasmiyah, muzakkar, ghaib, kemudian jamak, muzakkar, ghaib, kemudian muannatsnya, kemudian nanti mukhatab, dan seterusnya sama, ya. Jadi tinggal dilihat dhamirnya untuk makna-makna tersebut, ya. Kemudian letaknya, ya, ini sesudah fi'il madhi ini. Kita lihat waraba hu, waraba huma, waraba hum, ya. Kemudian waraba ha, waraba huma, waraba hunna. Ini untuk yang ghaib secara makna sesuai dengan yang sebelumnya dari mufrad, tasmiyah, jamak, ya. Kemudian tiga yang awal tadi untuk yang mudzakkar. Kemudian tiga berikutnya untuk yang muannats. Dan ini semua untuk yang ghaib. Kemudian yang berikutnya untuk yang mukhatab. Waraba ka. Jadi bombernya adalah kaf. Nomor kaf yang di fathah. Ini waraba ka. Kemudian waraba kuma, waraba kum, waraba ki, waraba kuma, waraba kunna. Kemudian untuk yang mutakalim, waraba ni, waraba na. Jadi waraba sebagai fi'il madhi, ya, dan tentunya dia juga disertai oleh fa'ilnya. Ya, di sini fa'ilnya apa? Dhamir mustatir atau dhamir muqaddar. ya, tafsirnya huwa ya, pada doroba. Kemudian sesudah fi'il dan fa'il tersebut diikuti oleh maf'ul bih yang berupa bomir mutasil ini. Ya, itulah itu sudah disebutkan bomir-bomirnya. Untuk yang zahir, ini sedikit penjelasan tentang bomir-bomir nasab ini. Untuk yang zahir, bomirnya adalah bomir ha. Ya, karena hanya satu huruf ya, maka disebut dengan nama hurufnya, diucapkan dengan nama hurufnya, bomir ha, huruf ha. Ya, bukan bomir hu, ya, tetapi bomir ha yang dibomar. Pada bentuk berikutnya, untuk yang tasmiyah dan jamak, borabahuma, borabahum, yang jamak mu'annas, borabahunna, ini sebenarnya juga sama, bomirnya adalah bomir ha. Ya, bomirnya adalah bomir ha. Adapun ada tambahan mim dan alif untuk yang tasmiyah. Ya. Jadi untuk yang tasnya borobahuma, ya, asli atau asal bomirnya adalah hanya haknya saja. Adapun mim dan alif ini sebagai tanda untuk tasmiyah. Ya, borobahuma, jadi bomirnya hanya hak, kemudian mim dan alif ini sebagai tanda untuk tasmiyah. Pada yang jamak borobahum, di sini juga sama, bomirnya adalah bomir ha. Ya. Jadi yang bomir itu hanya haknya. Boroba hum. Ya. Bomirnya adalah ha. Kemudian ada tambahan mim, sukun di akhir, ini sebagai tanda untuk jamak, jamak muzakkar. Ya. Demikian pula pada yang jamak mu'annas, boroba hunna. Ya. Boroba hunna, di sini bomirnya adalah bomir ha. Kemudian nun tasydid ini sebagai tanda untuk jamak mu'annas. Ini. Adapun pada mufrad mu'annas, boroba ha, ini bomir ha. Ini berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya bomirnya adalah ha, ditambahkan mim dan alif untuk tasmiyah, ditambah mim sukun untuk jamak mudzakkar, kemudian ditambahkan nun tasydid untuk jamak mu'annas. Adapun bomir untuk yang mufrad mu'annas adalah bomir ha, boroba ha. Ini untuk yang ghaib. Adapun untuk yang mukhatab, misalnya tadi boroba ka dan seterusnya, maka yang menjadi bomir adalah bomir ka. Ini juga satu huruf ya, maka diucapkan, disebut dengan nama hurufnya, bomir ka. Dan sampai mukhatab semuanya, sampai yang jamak mu'annas tadi, boroba ka, boroba kuma, boroba kum, boroba ki, borabakuma, borabakunna, untuk yang mukhatab semuanya adalah bomir kaf. Ya, bomir nasabnya adalah bomir kaf. Ya. Adapun perbedaan atau untuk membedakan dari sisi jumlah dan jenis, ya, maka di situ ada perbedaan ya, sebagaimana yang ditunjukkan pada lafal-lafal yang tadi. Untuk kaf yang di fathah, borobaka, kafnya di fathah, ini untuk mufrad mudzakkar, ya, mukhatab, ya, ini kafnya di fathah, kafnya berharokat fathah, borobaka. Kemudian kaf diikuti mim dan alif, borobakuma, maka ini untuk tasmiyah. Sebagaimana yang ghaib tadi ya, kalau ada tambahan mim dan alif, kuma, boroba kuma, menunjukkan mim dan alif ini untuk tasmiyah. Adapun bomirnya, bomir kaf. Sama, bomir kaf. Pada yang jama' borabakum, ini juga demikian. Bomirnya adalah bomir kaf. Adapun mim sukun, ini sebagai tanda untuk jama' mudzakkar. Kemudian yang berikutnya, borabaki, kaf yang dikasrah. Ini untuk mufrad mu'annath. Mufradah mu'annathah, jadi satu perempuan. Ya. Mukhatab ya, kafnya dikasrah, ki, borabaki. Kemudian yang kafnya, borabakuma, bomirnya adalah kaf. Kemudian mim dan alif ya, sebagai tanda untuk tasniyah. Kemudian yang jamak mu'annath menjadi borabakunna. Ya, jadi bomirnya kaf, sebagaimana yang lain ya, pada mukhatab bomir kaf. Adapun nun tasydid ini sebagai tanda untuk jamak mu'annath. Ini kalau dilihat diperhatikan penjelasan yang lebih rinci demikian. Jadi bomirnya hanya kaf pada mukhatab atau tadi pada ghaib bomirnya adalah ha. Ya. Ini adapun yang sesudahnya ataupun harakat itu menandakan jenis ataupun jumlahnya. Sekedar sebagai penanda. Artinya apa? Tidak termasuk lafaz dari bomir, bukan bomir, tetapi sekedar penanda dari jumlah ataupun jenisnya. Ini yang perlu diperhatikan, ya. Kemudian yang berikutnya untuk mutakallim boroba mi, ya, di sini boroba filenya kemudian menjadi bersama dengan nun, kemudian ya, doroba, mi. Nah, yang terjadi bomir untuk yang mutakallim wahdah, mutakallim satu orang sendirian, ini adalah bomir ya, ya, bomir ya. Sehingga disebut dengan ya mutakallim. Nah, karena bomir ya di sini untuk mutakallim. Nah, kemudian ada huruf nun antara fi'al dan bomir ya ini, doroba, mi. Ya, jadi tidak langsung fi'il langsung bertemu dengan dhamir ya mutakallim. Ya, tidak menjadi misalnya dorobai atau dorobi ya, karena bersama dengan ya mutakallim. Ya, tetapi antara fi'il dengan ya mutakallim ini ditambahkan huruf nun terlebih dahulu. Ya, kenapa? Tujuannya apa? Ya, karena di sana ada faedah bahwasanya setiap kata yang bersambung dengan dhamir ya mutakallim, ya, setiap kata, semua kata apapun ya, baik itu isim, fi'il ataupun harf, jadi umum, setiap kata yang bersambung dengan dhamir ya mutakallim, maka huruf akhir dari kata tersebut yang bersambung langsung dengan ya itu harus dikasrah. Ya, huruf akhir dari kata tersebut ini harus kasrah. Yang bersambung dengan ya mutakallim. Nah, kalau itu terjadi pada isim, itu bisa, itu mudah, karena isim bisa dikasrah, huruf akhirnya bisa dikasrah. Misalnya kitabun ya, bersambung dengan ya mutakallim menjadi kitabi, ya, baitun menjadi baiti, dan seterusnya. Karena isim huruf akhirnya bisa dikasrah. Okay. Atau kalau harf juga demikian, yeah, bisa langsung bersama dengan ya mutakallim. Yeah. Tetapi untuk fi'al, yeah, untuk fi'al, dia ketika bersama dengan ya mutakallim, kemudian sesuai dengan kaidah ataupun sesuai dengan amalan dari ya mutakallim tersebut, huruf sebelumnya harus kasrah. Maka kalau fi'il bertemu dengan ya mutakallim, maka mengharuskan akhir fi'il itu di kasrah, karena dia bertemu dengan ya mutakallim, akan menjadi kasrah huruf akhir pada fi'il tersebut. Misalnya dari waroba ketemu ya, seharusnya atau asalnya huruf akhir dari fi'il huruf ba di kasrah, karena dia bersama dengan ya mutakallim. Tetapi apa? Hal ini tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena fi'al ini tidak bisa dikasrah huruf akhirnya. Fi'al, kata-kata yang termasuk jenis fi'al, ini huruf akhirnya tidak bisa kasrah. Ya, kalau isim tadi bisa huruf akhir dikasrah, tetapi kalau fi'al ini tidak bisa dikasrah huruf akhirnya. Baik itu fi'al madhi, fi'al mudhari' ataupun fi'al amr, ya, huruf akhir tidak bisa dikasrah. Ya, hukum asalnya ya demikian. Hukum secara asal demikian. Sehingga apa? Kalau dia tidak bisa kasrah, padahal sesudahnya dia bersambung dengan dhamir ya mutakallim yang mengharuskan sebelumnya kasrah, maka didatangkan huruf nun untuk menjaga fi'il tersebut supaya tidak kasrah huruf akhirnya. Dan supaya sebelum ya mutakallim bisa berharakat kasrah. Sehingga didatangkan huruf nun ya, antara fi'il ya, dengan ya mutakallim tersebut. Ya, jadi adanya nun di sini antara boroba misalnya ya dengan ya mutakallim ini untuk menjaga, ya, untuk menghindari supaya akhir dari fi'il itu tidak kasrah dan sebelum ya mutakallim bisa dikasrah. Ya, sehingga perlu ditambahkan tambahan huruf nun yang kasrah ini. Sehingga menjadi waraba li sebelum ya mutakallim dikasrah pada nun tersebut dikasrah mi dan huruf akhir dari fi'il tetap sebagaimana asalnya, artinya dia tidak menjadi kasrah. Waraba dalam contoh ini dia fathah yang jelas tidak kasrah. Jadi ini untuk fi'il yang bersambung dengan dhamir ya mutakallim, maka dia ditambahkan huruf nun antara fi'il dengan ya mutakallim tersebut. Dan ini berlaku pada semua fi'il. Fi'il madhi, fi'il mudhari', ataupun fi'il amr demikian. Ketika bersambung dengan dhamir ya mutakallim, dhamir nasab ini, maka dia harus dihubungkan dengan huruf nun terlebih dahulu. Ya. Dan huruf nun ini yang disebut dengan nun wiqayah. Ya. Karena dia fungsinya wiqayah. Wiqayah itu menjaga, melindungi. Menjaga apa? Menjaga akhir fi'il supaya tidak kasrah. Ya. Akhir fi'il tidak menjadi kasrah. Ini. Sehingga disebut dengan nun wiqayah. Ya. Dan ini hanya pada dhamir ya mutakallim. Jadi tambahan nun wiqayah ini hanya pada dhamir ya mutakallim. Ya. Adapun dhamir yang lainnya tadi tidak ditambahkan nun ini. Ya. Untuk yang ghaib, untuk yang mukhatab, ya, semua langsung dari fi'il langsung bersambung dengan dhamir-dhamir nasabnya. Dan demikian pula pada fi'il yang bersambung dengan dhamir mutakallim ma'al ghair, mutakallim bersama dengan yang lain atau mu'azzim nafsahu. Nah, di sini dhamirnya adalah dhamir ma. Ya, dhamir untuk mutakallim ma'al ghair adalah dhamir ma. Fi'il bersama dengan dhamir ma, maka dia bisa langsung bersambung. Ya, sehingga langsung dihubungkan sehingga menjadi waraba na. Jadi inilah dhamir-dhamir nasab yang bersambung dengan fi'il, yakni fi'il madhi dalam contoh-contoh ini. Dhamir had untuk ghaib, kemudian dhamir kaf untuk mukhatab, kemudian untuk mutakallim ada dua, yaitu dhamir ya dan dhamir na. Dan letak dari dhamir ini, dhamir nasab yang mutasil, dhamir nasab yang bersambung dengan fi'il, ini letaknya sesudah fi'il di akhir fi'il tersebut dan langsung bersambung dengan fi'il tersebut. Ya. tidak dipisah atau tidak diceda dalam penulis, tapi langsung bersambung dengan fi'il-fi'il tersebut. Dan ini digunakan untuk semua bentuk fi'il, ya, semua jenis fi'il, baik sulafi maupun rubai, ya, yang mujarrad, sulafi mujarrad maupun yang mazid, demikian pula rubai yang mujarrad maupun yang mazid, sama. Ini bomirnya sama, bomir nasab yang bersambung dengan fi'il adalah ini. Kemudian yang berikutnya pada kolom kedua. Di sini pada fi'il madhi dalam hal ini yang fa'ilnya ini berupa dhamir rafa', yakni dhamir wawu. Ya, pada fi'il madhi yang bersama dengan dhamir rafa' yang sebagai fa'il, yakni dhamir wawu, kemudian diikuti atau bersambung dengan dhamir nasab yang menjadi maf'ul bihnya. Maka perhatikan pada dhamir wawu tersebut. Ya, sebelumnya yang perlu diketahui, yang perlu diingatkan juga, mungkin sebelumnya terlewatkan, untuk dhamir wawu, ya, dhamir rafa', yakni dhamir wawu yang menunjukkan untuk jamak muzakkar atau jamak secara umum. Ya. Kalau diperhatikan, setiap fi'il yang bersambung dengan dhamir wawu ini, dhamir rafa' itu dhamir wawu, kemudian sesudah wawu tidak ada huruf nunnya, tidak disertai dengan nun, ya, artinya nunnya mungkin dihilangkan, maka dalam penulisan, ya, dalam penulisan dhamir wawu itu disertai dengan tulisan alif, huruf alif. Misalnya pada fi'il madhi fa'alu katabu zahabu warabu, pada fi'il madhi bisa di murojaah dilihat kembali, ya, pembahasan madhi yang dulu, ya, fi'il madhi yang bersama dengan dhamir wawu, dhamir rafa' ini, maka sesudah penulisan wawu jama'ah tersebut, ini disertai dengan tulisan alif atau tulisan huruf alif. Okay. Dan ini adanya hanya dalam penulisan. Adapun secara lafaz tidak ada alif tersebut. Okay. Dalam ucapan, ya, hanya sampai wawu atau hanya pada wawunya saja yang diucapkan. Adapun alif itu tidak diucapkan, tidak ada dalam pengucapan. Ya, borobu, fa'alu, katabu, dan yang semisalnya, ya, yang nampak dalam ucapan hanya wawu, wawu sukun, ya, sebagai bunyi panjang dari harokat dhammah yang sebelumnya, sudah sampai di situ. Adapun alifnya tidak ada dalam ucapan. Ya, bagaimana mengucapkan alif tersebut padahal sebelumnya wawu sukun, ya. Apakah kemudian diucapkan dorobuwa? Jika tidak, itu alif, bukan hamzah. Ya, sehingga alif di situ ini hanya ada dalam penulisan. Kenapa? Kenapa dalam penulisan itu ditambahkan alif pada dhamir wawu untuk jamaah ini? Karena untuk menandakan bahwasanya wawu tersebut adalah wawu jamaah, dhamir wawu untuk jamaah muzakkar. Jadi penambahan penulisan alif sesudah dhamir wawu ini untuk menunjukkan wawu tersebut adalah wawu jama'ah, dhamir wawu untuk jama' mudzakkar, untuk membedakan, ya, itu dilakukan karena untuk membedakan dengan wawu yang ada di akhir fi'il yang merupakan huruf asli dari fi'il tersebut. Ya. Misalnya pada kata yaitu pada fi'il mu'tal akhir ya, pada fi'il mu'tal akhir, fi'il yang huruf akhir yang huruf illah, di sana huruf illah yang akhir itu sebagiannya adalah berupa huruf waw. Misalnya pada kata yad'u yal'uzu, ya, dalam hal ini fi'il mudhari', ya, ini. Jadi pada fi'il tersebut huruf akhirnya adalah huruf waw. Yad'u yal'uzu, apapun yang semisalnya, ya. Dan waw yang ada pada fi'il-fi'il ini adalah huruf asli dari fi'il tersebut, bukan dhamir waw untuk jamak, tetapi dia adalah huruf asli dari fi'il-fi'il tersebut yang letaknya itu di akhir fi'il. Ya da'u yahzu, ya. Dan karena waw itu huruf asli, maka dalam penulisan, ya, dalam penulisan ya ditulis apa adanya, hanya wawu yad'u yahzu, seperti itu wawu, kemudian sukun, sudah selesai dalam penulisan semacam itu. Ya, kalau dalam ucapan juga sebagaimana yang tertulis, yad'u yahzu, panjang domahnya karena ada wawu sukun. Ini wawu yang merupakan huruf asli dari fi'il tersebut. Nah, kemudian tadi pada sebagian fi'il yang lain huruf akhirnya adalah huruf wawu, tetapi wawu itu bukan huruf asli dari fi'il tersebut. Wawu itu adalah dhamir, ya, dhamir rafa' sebagai fa'il dari fi'il tersebut. Ya. Seperti tadi, ya, katabu, borobu, dan semisalnya. Sehingga secara zahir yang nampak ada kesamaan pada dua bentuk fi'il ini, sama-sama diakhiri oleh wawu, hanya saja berbeda keadaan wawunya. Yang satu wawu huruf asli dari fi'il tersebut, huruf akhir dari fi'il tersebut, yang satu adalah wawu itu dhamir. Sehingga untuk membedakan hal ini, maka dalam penulisan untuk wawu yang dhamir ini ditambahkan alif. Dalam penulisannya ditambahkan alif sesudah wawu dhamir, wawu jamaah. Adapun kalau wawu itu huruf asli, maka tidak ditambahkan apa-apa, ya cukup wawu itu apa adanya, sudah, tidak ada penambahan apapun, tidak ada penanda apapun. Itu kalau wawu adalah huruf asli, ya, bukan dhamir. Dan penambahan alif pada wawu dhamir, penambahan alif pada wawu dhamir dalam penulisan ini, kalau sesudah wawu dhamir, wawu jamaah, itu tidak ada huruf lain, tidak ada huruf yang lain. Jadi wawu jamaah itu benar-benar berada di akhir kata ini, seperti ditunjukkan pada contoh-contoh sebelumnya. Nanti bisa diperhatikan, setiap fi'il yang bersambung dengan wawu jama'ah, dengan dhamir wawu, kemudian sesudah wawu tidak ada huruf lain, maka dalam penulisan wawu jama'ah disertai dengan alif untuk menunjukkan itu adalah wawu jama'ah, dhamir wawu untuk jama'ah, ya, sebagai fa'ilnya. Tadi, ya, dengan catatan, dengan syarat sesudah wawu tidak ada huruf yang lain. Tetapi kalau sesudah wawu ada huruf yang lain, seperti pada fi'il mudhari' yang asal, yang suruna misalnya, ini bersama dengan wawu jamaah dhamir wawu, dan sesudahnya ada huruf nun sebagai tanda rafa', yang suruna, karena sesudah wawu ada huruf lain, maka tidak ditambahkan dengan alif. Jadi hanya wawu jamaah, kemudian huruf yang lainnya, nun misalnya, yang suruna, atau yang bersambung dengan, oh ya, ini juga apa? Jadi ini, ketika wawu kemudian ada nun, maka tidak ada penambahan alif dalam penulisan. Jadi ditambahkan alif itu kalau sesudah wawu tidak ada huruf yang lain. Demikian pula di sini yang dibahas di sini pada dhamir nasab ini, yakni fi'il mawi yang bersama dengan dhamir wawu, dhamir rafa' sebagai fa'il, kemudian sesudah itu bersama dengan dhamir nasab yang menjadi maf'ul bihnya. Maka perhatikan dari sisi penulisannya, terutama di sini yang perlu diperhatikan yang ada perbedaan tadi, nanti dari sisi penulisan. Adapun dari sisi lafaz sebenarnya sama semuanya, ya, tidak ada perbedaan. Kalau dari sisi ucapan, dari sisi lafaz, wawunya sukun sebelumnya dhammah, semua seperti itu, tidak dibedakan secara lafaz. Jadi yang berbeda dari penulisannya saja. Nah, dari penulisan ini tadi pada fi'il mawdi, ya, yang bersama dengan wawu jama'ah yang asalnya tadi ada alifnya, ya, gorobu misalnya, sesudah wawu jama'ah ada alif, kemudian sesudah itu bersama dengan dhamir-dhamir nasab sebagai maf'ul bihnya, baik itu dhamir ha untuk gha'ib ataupun dhamir ka untuk mukhatab dan yang lainnya. Maka perhatikan dalam penulisan, ketika sesudah wawu jama'ah kemudian diikuti dhamir nasab, maka alifnya itu tidak tertulis, alifnya dihilangkan, ya, sehingga di sini disebutkan menjadi warabuhu, warabuhuma, warabuhum, warabuha, warabuhuma, warabuhunna, warabuka, warabukuma, warabukum, warabuki, warabukuma, warabukunna, warabuni, warabuna. Ya, jadi dari asalnya warabu dalam penulisan sesudah wawu ada alif, tetapi ketika bersama dengan dhamir nasab maka alifnya dihilangkan dan kemudian wawu langsung bersama dengan dhamir-dhamir nasab tersebut. Tidak dijeda, tidak ada spasi, tapi langsung bersambung. Ya, ini. Jadi wawunya sebagai fa'il, kemudian ha atau kaf atau nun itu, atau dhamir ya, dhamir ha, dhamir kaf, dhamir ya, dhamir na, ini sebagai maf'ul bihnya. Jadi fa'il berupa dhamir, maf'ul bih juga berupa dhamir. Ini darabuhu maknanya mereka memukul dia. Wawu tadi sebagai fa'il, ya, mereka memukul. Kemudian maf'ul bihnya ha misalnya, maka maknanya mereka memukul dia. Kalau darabuhunna berarti mereka memukul mereka perempuan. Darabuka mereka memukul kamu. Darabuni mereka memukul saya. Dan seterusnya. Ya. Kalau yang mufrad tadi daraba, darabahu dia memukul dia. Darabaka dia memukul kamu. Darabani dia memukul saya. Daripada yang waraba untuk yang mufrad tadi. Ini ya untuk wawu jamaah. Jadi perbedaan atau perubahan dalam penulisan saja. Oke, ini. Kemudian yang berikutnya waraba kemudian diikuti oleh fa'il yang berubah dhamir ta yang bersambung dengan mim, ya, yang menunjukkan untuk jamak mudzakkar, yakni pada fi'il dan fa'il darabtum, ya, darabtum, darabtum. Nah, di sini fi'il daraba kemudian diikuti oleh fa'il berubah dhamir ta dan mim sukun. Ya, jadi secara makna menunjukkan untuk jamak mudzakkar, darabtum kalian atau antum, ya, kalian memukul ini juga kemarin sudah disampaikan bentuknya, ya, perubahannya borobtum, ya, jadi mimnya sukun, asalnya demikian. Nah, kemudian dari ini bersama dengan dhamir nasab, ya, bersama dengan dhamir nasab muttasil, maka perhatikan ada perubahan yang terjadi pada mim yang sukun tersebut ketika kemudian bersambung dengan dhamir nasab. Ya. Dari asalnya mim itu sukun, dharabtum, ya, mimnya sukun, kemudian diikuti dhamir nasab, maka mim sukun tadi berubah. Ya. Mim sukunnya itu berubah menjadi dhammah dan kemudian diikuti wawu. Ya. Mim sukun, ya, yang asalnya mimnya itu sukun sebagai tanda untuk jamak mudzakkar, ini berubah menjadi berharokat dhammah mimnya dan kemudian ditambahkan wawu sukun, kemudian baru bersambung dengan dhamir nasab. Ini kekhususan, ya, pada dhamir ta yang disertai dengan mim sukun untuk jamak mudzakkar ini. Kekhususan pada dhamir ini tidak dikiaskan pada dhamir-dhamir yang lain, dhamir rafa' yang lain tidak. Tidak untuk yang dharabta atau dharabti ataupun dharabtumna, itu tidak. Jadi hanya pada dharabtum ini saja. Jadi yang mim sukun kemudian bersama dengan dhamir nasab muttasil, maka mimnya tadi diubah menjadi berharakat dhammah dan kemudian diikuti wawu sukun, kemudian langsung bersama dengan dhamir nasabnya, ya. Sehingga di sini kemudian hasilnya menjadi seperti ini, dharabtumuhu, dharabtumuha, tumuhuma, dharabtumuhuma, dharabtumuhum, dharabtumuha, ضربتموهما ضربتموهن ضربتموك ضربتموكما ضربتموكم ضربتموك ضربتموكما ضربتموكن ضربتموني ضربتمونا. Yang asalnya ضربتم, ya, mimnya sukun kemudian bersama dengan dhamir nasab, maka mimnya berubah menjadi dhammah dan diikuti wawu sukun. Adapun dhamir nasabnya sama dengan yang sebelumnya. Oke. Ini kekhususan pada ta, ya, dan mim sukun ini. Oke. Inilah dhamir-dhamir nasab yang bersama dengan fi'il madhi. Kemudian yang berikutnya pada fi'il mudhari, al-fi'il mudhari atau fi'il mudhari. Ya, maksudnya apa? Dhamir nasab yang bersambung dengan fi'il mudhari. Bagaimana dhamir nasabnya? Sama lafadznya dengan yang sebelumnya yang bersambung dengan fi'il madhi. Jadi dhamirnya tetap sama. Hanya mungkin fi'ilnya saja mungkin berbeda sesuai dengan jenis fi'il, sesuai dengan bentuk fi'il. Adapun dhamir nasabnya tetap sama. Ya. Dicontohkan di sini menjadi yadribuhu, yadribuhuma, yadribuhum, yadribuha, yadribuhuma, yadribuhunna, yadribuka, yadribukuma, yadribukum, yadribuki, yadribukuma, yadribukunna, yadribuni, yadribuna. Ini, jadi dhamirnya, dhamir nasabnya sama. Dhamir untuk ghaib dengan ha. Kemudian disesuaikan jumlah dan jenisnya. Ya, ha dhammah atau ha disertai mim alif untuk tasniyah, disertai dengan mim sukun untuk jamak. Ya, disertai dengan nun tasydid untuk jamak muannats. Ya. Kemudian untuk mukhatab dhamirnya kaf, ya, dengan penyesuaian tadi sesuai dengan jumlah dan jenisnya, kemudian untuk mutakalim dhamir ya dan dhamir na. Jadi dhamir nasabnya sama. Ini adapun fi'il ya bisa menyesuaikan bentuknya ataupun jenisnya. Fi'il madhi ataukah fi'il mudhari', termasuk dengan beberapa perubahannya, fi'il tersebut bersama dengan dhamir-dhamir rafa', ini juga tetap langsung nanti dihubungkan dengan dhamir nasab. Ya. Ataupun pada jenis-jenis fi'ilnya, yang sulati, yang rubai, yang mujarad, yang mazid, atau fi'il yang sahih, huruf-hurufnya sahih semua, ataupun fi'il-fi'il yang mu'tal, yang ada huruf ilahnya, ya, semua bisa diterapkan dari contoh ini. Artinya apa? Fi'il-fi'il tersebut ketika bersama dengan dhamir nasab yang mutasil, ya sudah langsung dihubungkan dengan dhamir-dhamir nasab ini. Tidak ada perubahan ya pada bentuk-bentuk fi'il tersebut. Ya. Yang berubah tadi pada dhamir tum. Ya. Ataupun dalam penulisan dhamir wawu. Yang lainnya berarti sama dengan contoh ini. Ya. Dan tidak ada apa huruf yang dihilangkan dari akhir fi'il ketika bersambung dengan dhamir-dhamir nasab ini. Artinya dhamir nasab ini tidak mempengaruhi fi'il yang sebelumnya. Ya, tetap fi'il sebelumnya sesuai dengan keadaan fi'il tersebut kemudian langsung bersambung dengan dhamir-dhamir nasab ini. Ya, ini. Yang berubah tadi sudah disampaikan ya, pada wawu jamaah dalam penulisan dan juga pada dhamir ta dan mim sukun. Ya, itu saja, yang lainnya berarti sama. Ya. Karena di sini pembahasannya pada dhamirnya, bukan pada bentuk fi'ilnya tapi pada dhamir nasabnya. Ya. Ini tentang dhamir, dhamir nasab. Ya. Kemudian yang berikutnya melengkapi pembahasan tentang dhamir, ad-dhamirul muttasil, dhamir muttasil. Ya, jadi dhamir ini ada yang dhamir muttasil dan tentunya ada jenis yang lain yakni dhamir munfasil. Jadi ada dua jenis dhamir ini, pembahasan di sini dalam dhamir yang nampak, ya, artinya yang ada wujudnya, yang ada lafadznya. Ya, dari sisi bentuknya, ada dua macam ini, dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Adapun dhamir yang tidak nampak, yang tidak ada wujudnya, tidak tampak, ya, itu ya tentunya tidak bisa diketahui karena memang tidak ada lafadznya, tidak ada wujudnya. Dhamir mustatir atau dhamir muqaddar ya, tidak perlu dibahas. Artinya apa? Karena tidak ada wujudnya, tidak ada lafadznya. Yang ada hanya dalam ingatan, dalam pemahaman. Ya, itu dhamir mustatir. Ya. Sehingga pembahasan cukup pada dhamir yang nampak wujudnya, yang ada wujudnya. Dan ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Nah, untuk yang muttasil, ya, sesuai dengan namanya, ya, muttasil, dhamir ini bersambung ya, dengan kata-kata yang lain, ya, bisa bersambung dengan kata-kata yang lain, baik isim maupun fi'il ataupun harf, dan fungsinya ataupun kedudukannya menyesuaikan ya, sebagaimana yang sudah dipelajari sebelumnya. Ada dhamir rafa' karena dia sebagai fa'il atau na'ibu fa'il ya, pada pembahasan tasrif fi'il sebelumnya ya, dan itu dhamirnya bersambung dengan lafaz fi'ilnya ya, dhamir muttasil ya. Kemudian yang baru saja dhamir nasab muttasil ini disebut dengan dhamir nasab karena dia berada pada kedudukan nasab ya, sebagai maf'ul bih ya, kalau dia bersambung dengan fi'il maka sebagai maf'ul bih dari fi'il tersebut. Dan kalau diperhatikan, bentuk atau lafaz dhamir rafa' dengan dhamir nasab itu berbeda. Untuk makna yang sama, itu lafaznya berbeda. Sehingga bisa dibedakan antara mana fa'il, mana maf'ul bih ketika keduanya berupa dhamir. Karena dhamirnya berbeda. Dhamir rafa' dengan dhamir nasab itu lafaznya berbeda. Ya, tadi kalau nasab memberikan ha atau kaf, ya, atau ya mutakallim, itu dhamir-dhamir nasab. Kalau yang dhamir rafa' kemarin apa? Alif tasmiyah, wawu jamaah, ka fa'il atau nun niswah, itu dhamir-dhamir rafa'. Kedudukannya rafa' sebagai fa'il atau naibu fa'il. Okay, jadi antara dhamir rafa' dengan dhamir nasab itu berbeda lafaznya. Untuk makna yang sama, ya, maknanya sama. Misalkan wawu jamaah, dhamir wawu untuk jamaah mudzakkar, ini maknanya sama dengan dhamir ha yang disertai dengan min sukun, hum, dorobahum. Secara makna sama untuk ghaib jamaah mudzakkar, wawu untuk ghaib jamaah mudzakkar, kemudian dorobahum, ha disertai min sukun. Ini juga untuk jamak mudzakkar ghaib, tetapi lafaznya berbeda. Okay. Jadi sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kedudukannya seperti itu. Nah, kemudian di sana ada satu tempat lagi untuk atau pada dhamir mutasil, ya, yang disebutkan di sini pada halaman 50, ya. Yakni mahal jarin. Dhamir mutasil itu pada mahal jar, pada kedudukan, pada tempat jar. Ya, tempat jar atau mahal jar ini diantaranya, yakni ketika ada huruf jar yang mendahului dhamir-dhamir tersebut. Ya, ada huruf jar yang mendahului dhamir-dhamir tersebut. Maka dhamir yang digunakan pada mahal jar, pada tempat jar yang sesudah huruf jar, ini bisa dilihat di sini dhamirnya. Ya, ini secara lafaz, ya, nanti bisa dilihat, ini sama dengan dhamir nasab. Dari sisi lafaznya sama dengan dhamir nasab, tetapi dari sisi mahal, dari sisi tempat kedudukan berbeda. Ya, kenapa? Ya, sesuai dengan namanya, kalau dhamir nasab dia berada pada tempat nasab, kedudukan nasab. Kalau dhamir jar, ya, dia berada pada mahal jar, pada tempat atau kedudukan jar. Ya, di sini disebutkan sebagai contoh, ya, bersambung dengan huruf ba, huruf jar yaitu huruf ba. Ya, kemudian dhamirnya yang terletak sesudah ba tersebut bisa dilihat menjadi seperti ini: bihi, bihima, bihim. Ya, jadi dhamirnya adalah ha. Ya, kemudian untuk tasniyah bersambung dengan mim alif, ya, bihima. Untuk jama bersambung dengan mim sukun, bihim. Ya, untuk yang muannats dengan ha, ya, biha, ya, bihima tasniyahnya. Kemudian untuk yang jama muannats dengan nun tasydid, bihinna. Ya, untuk jama muannats adapun dhamirnya tetap ha di sini. Kemudian untuk yang mukhatab dhamir ka, dan sesuai dengan jumlah dan jenisnya. Bika, kasnya di fathah. Berarti untuk mukhatab, mufrad, mudzakkar. Bikuma, kas, disertai mim dan alif untuk tasmiyah. Bikum, kas, disertai dengan mim sukun untuk jamak mudzakkar. Kemudian biki, kasnya di kasrah untuk mukhatabah, mukhatab muannats, mufrad. Bikuma untuk tasmiyahnya. Kemudian bikunna untuk jamak muannats karena ada nun tasydid. Nun tasydid ini untuk jamak muannats. Ya, dhamirnya kaf. Kemudian disertai dengan nun tasydid ini kaf untuk mukhatab jamak muannats. Kemudian di, nah, di sini huruf jar langsung bertemu dengan dhamir ya untuk mutakallim. Di, ya, tanpa ada nun wiqayah. Jadi langsung bertemu bi ini. Dhamirnya adalah ya mutakallim. Kemudian bina, dhamir na untuk mutakallim al-ghair. Jadi inilah domir-domir yang berada pada mahal jar, pada tempat jar. Ya. Dan tadi kalau dilihat lafadznya sama dengan domir nasab, hanya berbeda mahal, berbeda kedudukan. Ya. Seperti itu. Kemudian satu tambahan faedah untuk domir yang gha'ib tadi, tetap asalnya gha'ib mufrad mudzakkar ya, untuk domir. Domir untuk gha'ib mufrad mudzakkar adalah domir ha. Ini berharakat dhammah ha-nya. Asalnya demikian. Domir ha untuk mufrad mudzakkar ini berharakat dhammah. Darabahu seperti itu. Hanya saja kalau sebelum ha itu harakatnya kasrah, ya sebelum domir ha harakatnya kasrah, atau sebelum domir ha ini huruf ya yang sukun, ya sebelum domir ha itu ya huruf ya yang sukun, maka ha tersebut menjadi berharakat kasrah. Ya, menjadi berharakat kasrah. Sehingga tadi pada mahal jar menjadi bihi. Kenapa? Karena sebelum ha ini didahului huruf ba yang berharakat kasrah. Ta-nya di kasrah bihi. Sehingga nomor ha menjadi kasrah. Ya. Karena sebelum ha itu kasrah. Ya. Juga menjadi kasrah. Domahnya diganti menjadi kasrah bihi. Atau kalau yang mendahului huruf fi, kalau huruf jar fi nanti akan menjadi fihi. Ha-nya juga dikasrah. Kenapa? Karena sebelum ha itu ya sukun. Selain dari itu, ya pada asalnya ha itu dengan dhammah. Baik pada mahal nasab maupun pada mahal jar, ha ini dengan dhammah. Ya. Kalau pada mahal jar, misalkan ada huruf jar an. An ketemu ha menjadi apa? Anhu. Jadi ha-nya asalnya dengan dhammah. Ya. Ada huruf jar an atau min. Ya. Ya, ini haknya tetap kembali ke asalnya dengan dhammah anhu minhu. Ya. Ya. Jadi dia hak itu di kasrah kalau sebelumnya berharakat kasrah atau ya sukun. Ini dhamir muttasil pada mahal jar. Kemudian sesudahnya disebutkan mahal nasbin, mahal nasab. Ya. Hanya saja yang perlu disampaikan, yang perlu diperhatikan, wallahu a'lam, yang lebih tepat di sini, karena terkait dengan judul yang di atasnya disebutkan dhamir muttasil, ad-dhamir muttasil. Ya. Adapun lafaz yang disebutkan pada mahal nasbin, pada mahal nasab adalah iyyahu, iyyahuma, iyyahum dan seterusnya. Ini yang lebih tepat untuk domir-domir ini, iyyahu, iyyahuma dan seterusnya. Ini bukan domir mutasil, tetapi dia adalah jenis yang munfasil. Ya. Demikian pula nanti yang domir mahalu rafa'in pada tempat rafa' yang kalam sesudahnya disebutkan domirnya huwa, huma, hum dan seterusnya. Ini lebih tepatnya wallahu a'lam adalah termasuk domir munfasil, bukan muttasil. Jadi kalau muttasil itu lafaznya bersambung dengan kata yang lain, seperti pada mahal jar atau pada pembahasan sebelumnya tadi yang bersambung dengan fi'il, ya darabahu, darabahuma dan seterusnya, itu muttasil. Termasuk yang domir rafa' sebelumnya alif tasniyah, wawu jama'ah, nun niswa, ya mukhatabah, domir-domir rafa yang sebagai fa'il, itu juga termasuk domir mustasil. Kenapa? Karena dia bersambung dengan fi'il atau dengan ism atau dengan harf, bersambung dengan kata yang lain. Ini pengertian domir mustasil semacam itu. Adapun yang berikutnya ini yang disebutkan pada mahal nasab dan mahal rafa, ya, contohnya iyahu, iyahuma, dan seterusnya, kemudian huwa, huma, hum, dan seterusnya, ini lebih tepatnya adalah domir munfasil, ya, bukan mutasil, ya. Wallahu a'lam, ini yang disebutkan dalam pembahasan yang lain, dalam kitab yang lain demikian. Kemudian sesudah itu, untuk yang munfasil, ya, pengertiannya, ya, mudahnya, untuk domir munfasil, ini domir yang tidak bersambung dengan lafaz lain, tidak bersambung dengan kata yang lain. Jadi dia berdiri sendiri lafaznya. Ya. Dan bisa diletakkan di awal kalimat. Bisa diletakkan di awal kalimat. Mengawali sebuah kalimat. Ini domir yang munfasil. Kalau domir mutasil, ini tidak bisa berada di awal kalimat. Domir ha, domir ka, atau wawu jama'ah, alif tasmiyah, pada domir rafa' sebelumnya. Ini domir-domir mutasil tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Ya, tidak bisa, awal kalimat langsung wawu jama'ah, tidak bisa. Awal kalimat langsung nun liswah, juga tidak bisa. Atau ka, atau ha, di awal kalimat, tidak bisa. Itu mutasil. Tapi kalau munfasil seperti huwa atau iyahu, iyaka, ini bisa diletakkan di awal kalimat. Nah, inilah pengertian atau maksud dari domir munfasil. Jadi berbeda mana mutasil dan mana munfasil. Dan masing-masing mempunyai tempatnya sendiri-sendiri. Tempatnya mutasil, ya ditempati oleh yang mutasil, oleh domir mutasil. Adapun tempat yang itu untuk munfasil, maka dia juga ditempati hanya untuk yang domir munfasil. Secara asal demikian, tidak bisa domir mutasil menempati yang munfasil, ataupun sebaliknya domir munfasil menempati yang mutasil, tidak bisa. Secara asal, secara umum demikian. Jadi masing-masing punya tempatnya sendiri-sendiri. Jadi domir munfasil ini bisa berada di awal kalimat, ya, lafadznya terpisah, tidak bersambung dengan kata yang lain. Dan juga dia bisa terletak sesudah illa. Illa, ya, istisna, ya, kecuali. Ini domir munfasil bisa langsung terletak sesudah illa. Illa huwa, illa iyahu, bisa. Tapi kalau mutasil tidak bisa terletak langsung sesudah illa, tidak bisa. Illa ka, illa ki, atau illa kemudian wawu, ya, tidak bisa. Ini diantara perbedaan munfasil dengan mutasil. Kemudian yang munfasil ini disebutkan ada dua mahal, yaitu mahal nasab dan mahal rafa. Jadi keduanya ini termasuk munfasil, mahal nasab dan mahal rafa. Oke. Okay. Untuk yang mahal nasab, lafadznya ditunjukkan di sini iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Secara makna sama. Lebih jelas, maknanya sama dengan yang mahal rafa. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Maknanya sama antara yang mahal nasab dengan yang mahal rafa. Iyahu maknanya sama dengan huwa. Iyaka maknanya sama dengan anta. Hanya berbeda lafadznya. Kenapa? Karena letaknya berbeda. Yang satu pada mahal rofa, pada tempat rofa. Yang satu pada mahal nasab, pada tempat nasab. Untuk lebih jelasnya, lebih rincinya tentang mahal, mana mahal rofa, mana mahal nasab, itu dalam pembahasan nahwu, bisa dibahas lebih rinci, insya Allah. Di antaranya kalau mahal rofa ini sebagai mubtada. Misalnya huwa talibun, dia seorang pelajar, huwa di awal kalimat. Oke, okay. Ini sebagai mubtada mahal rofa. Maka digunakan mamir huwa. Kalau yang mahal nasab pada tempat nasab misalnya sebagai maf'ul bih. Seperti ditunjukkan dalam ayat di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ini di awal kalimat, iyyaka na'budu bisa berada di awal kalimat dan dia pada mahal nasab. Kenapa? Karena kedudukannya sebagai maf'ul bih. Iyyaka na'budu, kepadamu kami beribadah, kami beribadah kepadamu, hanya kepadamu. Oke. Dan di sini engkau iyyaka sebagai maf'ul bih, kemudian letaknya didahulukan. Oke. Maka dhamir yang digunakan lafaz adalah dhamir yang mahal nasab ini, iyyaka. Jadi ini dhamir munfasil ada dua mahal, yaitu mahal nasab dan mahal rafa. Adapun yang mutasil ada tiga mahal, ya, mahal jar ini, kemudian yang sebelumnya mahal nasab dan yang sebelumnya lagi adalah mahal rafa. Ini tentang dhamir ada pembagian semacam ini. Ya, jadi dhamir tadi mutasil dan munfasil. Yang mutasil itu ada tiga mahal, mahal rafa, mahal nasab, dan mahal jar. Adapun yang munfasil ada dua mahal, yaitu mahal rafa dan mahal nasab. Dan tadi ataupun yang kemarin juga itu lafaz bentuk dhamirnya berbeda-beda antara masing-masing mahal tersebut. Bisa dilihat dibandingkan diperhatikan. Ya. Ini tentang dhamir demikian. Kemudian satu tambahan di sini ada satu pembahasan tentang al-isyarah atau tentang isyarah, tentang isim isyarah, isim yang ditunjukkan untuk mengisyaratkan, menunjuk sesuatu dengan perantaraan indrawi, dengan tangan misalnya atau jari. Nah, ini ada lafadznya dalam bahasa Arab untuk isyarah, untuk menunjuk. Disebutkan za zani ulai. Kemudian ta tani ulai. Ini lafaz-lafaz yang digunakan untuk isyarah atau sebagai isim isyarah untuk menunjuk sesuatu dengan perantaraan indrawi, dengan tangan, dengan jari atau yang semisalnya. Nah, isyarah ini, isim isyarah ini dibedakan dari sisi jumlah dan semi. Urutannya sesuai dengan yang sebelumnya, sesuai dengan keumuman. Yang pertama untuk mufrad mudzakkar, lafadznya za. Kemudian di bawahnya zani untuk tasniyah mudzakkar. Yang berikutnya di bawahnya ulai untuk jamak mudzakkar, menunjuk sesuatu yang jamak mudzakkar dengan lafadz ulai. Menunjuk yang tasniyah dengan lafaz zani. Kalau mufrad untuk mudzakkar dengan lafaz za. Untuk yang muannats yang di bawahnya disebutkan lafaznya ta muannats mufrad dan tsani muannats tasniyah atau mutannas, kemudian jamaknya muannats menjadi atau lafaznya adalah ulai. Ya. Untuk yang jamak sama antara mudzakkar dengan muannats ulai. Adapun mufrad dan tasniyah lafaznya berbeda. Ini isyarah, ya, isim isyarah semacam ini. Dan terkadang ditambahkan ha, ya, ditambahkan ha tanbih di awalnya sehingga menjadi haza, hazani, haulai, hatani atau hadihi, haulai. Terkadang ditambahkan kaf ataupun lam dan kaf sesudahnya menjadi zaka atau zalika, zanika, ulaika tanika, semacam itu ya, sesuai dengan jumlah dan jenisnya, dan nanti sesuai dengan caranya juga, karena isyarah menunjuk sesuatu tentunya terkait dengan syarat ya, dekat apakah menengah ataukah jauh ya. Itu seperti itu. Mungkin dalam pembahasan terdahulu sudah pernah dipelajari, nanti bisa dimerujuk kembali di pembahasan yang lainnya. Dari ini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk pagi ini sampai ini dulu. Alhamdulillah untuk kekurangannya dan selebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala atas karunia dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.